untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya, baik itu adanya janin ataupun belum selesainya masa iddah. Baik itu adanya janin ataupun belum selesainya masa iddah. Dan ini dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan bahwasanya perkara ini perkara yang besar, agung, dan jangan diremehkan karena dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian penulis Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha." Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika para suami menghendaki islah, yaitu perbaikan. Masa iddah ini fungsinya adalah untuk memberi masa tegang kepada kepada suami atau kepada istri, berpikir kembali tentang hubungan mereka. Dan pada masa itu suami-suami lebih berhak untuk merujukinya dibandingkan yang lain. Maka oleh karenanya berdasarkan ayat ini, sang istri haram untuk berhubungan dengan laki-laki lain semasa masa iddah. Ya, tidak boleh membuka diri semasa masa iddah. Dan ini terjadi kesalahpahaman. Saya baru-baru ini dicurhati ada seseorang, ini bahaya, tidak terbatas kepada ustaz. Maka laki-laki jangan sering menerima curhat-curhat dari perempuan. Bahaya. Bahaya, pakai hak, bahaya. Ya? Niatannya ingin mengajak suaminya kepada sunnah, akhirnya suaminya malah mentalak dia. Kemudian ustadz yang dia favoritkan, akhirnya dia selalu curhat kepada ustadz tersebut. Akhir-akhirnya ustadznya yang ngajak nikah. Sudahlah, masa iddah habis, saya poligami kamu. Ini hati-hati, bahaya. Sang istri, istrinya sang ustadz, akhirnya minta cerai. Nah, lihat, keluarga sini hancur, keluarga sini hancur. Apakah ini poligami yang disyariatkan oleh Allah? Tidak seperti ini yang Allah inginkan. Maka hati-hati, jangan menerima curhatan seorang perempuan. Kalaupun menerima, maka itu hanya sebatas SMS pertanyaan, halal, haram, boleh, tidak. Ya? Jangan sampai di perasaannya diaduk oleh perkataan baik laki-lakinya ataupun perempuannya. Dan ini tidak terbatas kepada ustadz, kepada laki-laki lain, dengan alasan apapun. Karena wa khuliqal insanu dha'ifan, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah di hadapan syahwat wanita, sebagaimana yang ditafsiri oleh para ahli tafsir. Lemah di sini bukan lemah dia badannya, lemah di hadapan syahwat wanita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam hal ini suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki islah, yaitu ingin perbaikan. Kemudian, nah ini yang baru kisan kita pelajari, yang akan kita pelajari, yaitu walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajah. Lihat halaman 397. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Tsumma qala ta'ala walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Ai walin nisa'i 'ala bu'ulatihinna min al-huquqi wal lawazimi مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. Artinya, kemudian Allah berfirman, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Apa maksudnya? Jadi dalam status sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, itu punya hak dan mempunyai kewajiban. Istri mempunyai hak sebagaimana dia mempunyai kewajiban. Suami begitu pula. Suami mempunyai hak sebagaimana dia mempunyai kewajiban. Dan antara hak dan kewajiban ini seimbang. Hak itu apa? Hak itu yang dia miliki. Kewajiban yang dia harus lakukan, kerjakan, itu kewajiban. Nah, antara hak dengan kewajiban ini harus seimbang dalam diri seorang pasangan, baik dia statusnya sebagai istri atau statusnya sebagai suami. Harus seimbang. Tidak boleh seorang pasangan, baik itu suami atau istri, minta hak saja tanpa mendapatkan kewajiban atau mengerjakan kewajiban. Tidak boleh juga seorang suami minta hak dari istrinya tapi dia tidak mengerjakan kewajiban, misalkan tidak memberi nafkah. Ini tidak benar. Ini dimaksud oleh ayat. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Maka penulis kemudian mengatakan, maksudnya ai walin nisa'i, para wanita memiliki ala bu'ulatihinna, hak yang wajib atas suami-suami mereka. Ya, minal huquqi wal lawazimi, atas suami-suami mereka sebagaimana mislul ladzi alaihinna li azwajihinna, sebagaimana para suami memiliki hak yang wajib maupun yang sunnah atas mereka. Minal huquqi lazimah wal mustahabbah, atas mereka. Jadi lihat di sini, para wanita memiliki hak yang wajib atas suami. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat ini setelah permasalahan talak? Salah satu sebabnya adalah talak terjadi ketika pasangan tidak tahu mana hak, mana kewajiban. Dia selalu menuntut hak tanpa mengerjakan kewajiban. Ini biasanya talak terjadi seperti ini. Selalu menuntut tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Nah, ini keliru. Ya. Baik ini kepada seorang istri ataupun kepada seorang suami. Kemudian penulis mengatakan, "Wa marji'ul huquq bainaz zawjain yarji'u ilal ma'ruf." Dan patokan bagi hak-hak di antara suami istri adalah pada yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Artinya begini. Bagaimana kita menentukan ini hak suami, ini hak istri, ini kewajiban suami, ini kewajiban istri? Maka itu kembali kepada uruf, kepada ma'ruf, hal yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Apa itu uruf? Lihat, penulis mengatakan, وَهُوَ الْعَادَةُ الْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ وَذَلِكَ الزَّمَانِ مِنْ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ. Artinya, yaitu menurut adat, kebiasaan. Adat itu kebiasaan yang berlaku pada negeri tersebut pada masa itu, dari wanita yang setara untuk laki-laki yang setara. Pada masa itu apa adatnya yang berlaku? Misalkan seorang istri, adat di kampung itu tidak pernah memasak, maka kembali kepada istri, kembali kepada adat afwan. Ya, dia cuma dibelikan oleh suami makanan jadi, siap santap. Sudah, berarti kembalikan kepada adatnya. Maka pada saat ini sang suami tidak berhak untuk menuntut istri agar memasak, karena kembalikan kepada adat kebiasaan. Ini yang dimaksud dengan bahwa sang istri mempunyai hak sebagaimana dia mempunyai kewajibannya. Kewajiban, misalkan kewajiban sang istri karena sang istri tidak memasak, maka diganti menurut adat setempat, diganti dengan dia mengurus seluruh pekerjaan rumah. Dari mulai menyapu, mengepel, mencuci pakaian, mencuci piring, memasak, mencuci piring, kemudian menyiapkan anak-anak, menyiapkan suami dan semisal. Ini adat yang kembali kepada kebiasaannya. Dan itu kewajiban sang istri. Kita lanjutkan. Wa yakhtalifu dhalika bi ikhtilafil azminati wal amkinah. Dan hal itu berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, kondisi, wal ahwal, wal ashkhasi, wal awa'idi. Orang dan kebiasaan. Ya. Waktu, tempat, kondisi, orang dan kebiasaan. Sekali lagi ini kembali kepada adat. Tidak sama setiap orang. Bahkan mungkin satu daerah tidak sama dengan satu rumah dengan rumah yang lain. Tidak sama. Satu daerah, pengurus dalam misalnya. Tapi antara rumah sana dengan rumah sini beda. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadha dalilun ala anna an-nafaqata wal qiswata wal mu'asharata wal maskana wa kadzalika al-wat'a al-qulla yarji'u ila al-ma'rufi fa hadha mujibul 'aqdil mutlaq. Artinya di sini terdapat dalil bahwa nafkah, pakaian, pergaulan di atas ranjang, dan pergaulan maksudnya itu bergaul di atas ranjang, ya, bukan bergaul di luar, bukan, dan tempat tinggal, demikian juga berjima, semua itu kembali kepada yang ma'ruf. Dan ini juga merupakan konsekuensi dari akad yang mutlak. Artinya akad mutlak itu apa? Akad tanpa syarat. Ya, akad tanpa syarat. Berarti ini kewajiban-kewajiban nih. Nafkah, pakaian, kemudian nafkah, pakaian, bergaul, kemudian tempat tinggal, berjima, ini semua adalah masuk dalam syarat akad yang mutlak. Jadi kalau misalkan sang laki-laki menikahi perempuan, kemudian di sana tidak ada syarat-syarat apa-apa, kecuali syarat mutlak, ya, kecuali apa? Syarat mutlak. Yaitu syarat mutlaknya apa? Bahwa sang suami wajib melakukan hal-hal berikut: nafkah, pakaian, pergaulan, tempat tinggal, dan berjimak. Ini meskipun tidak disebutkan, maka ini kewajiban siapa? Sang suami. Ini namanya akad yang mutlak. Ya, akad nikah yang mutlak meskipun tidak disebutkan. Kalau di Banjar biasanya siqat ta'liq. Meskipun tidak disebutkan ta'liq-ta'liqnya itu, tapi sudah menjadi kebiasaan bahwa kewajiban suami dan hak istri mendapatkan nafkah, mendapatkan pakaian, pergaulan, tempat tinggal, dan bersetubuh, berjima. Pergaulan itu apa maksudnya? Pergaulan itu adalah kebiasaan suami dan istri bergaul setiap harinya di dalam rumah. Pergaulan yang baik, akhlak yang baik, itu adalah akad yang mutlak, yang tidak perlu disebutkan sudah menjadi kewajiban. Ya, tidak perlu disebutkan sudah menjadi kewajiban. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat hadis yang menunjukkan akan hal ini. Penulis kita, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, tidak menyebutkan ini. Tidak menyebutkan dalilnya. Saya ambilkan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Lihat sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada khutbatul wada', ketika haji, haji wada'. Beliau bersabda, fattaqullaha fin nisa. Jagalah hukum Allah di dalam perihal perempuan, dalam perihal mengurus istri-istri kalian. Ingat Allah, hati-hati. Ini pesan kepada para suami. Karena istri itu, ya kasihan, istri itu adalah awan bainakum, indakum. Istri itu adalah tawanan di sisi kalian. Dia mau diapakan saja, terserah kita. Hah? Iya. Tawanan tidak boleh di macam-macam. Jadi jangan semena-mena, jangan berbuat zalim terhadap sang istri. Maka hati-hati, ingat Allah. Kalau kita sembarangan berlaku kepada istri, ingat Allah. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Nah, ini dia. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah. Istri disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian halalkan kemaluan istri. Boleh kalian memasukkan ember ke dalam sumurnya sang istri itu dengan kalimat Allah, yaitu ijab kabul. Itu kalimat Allah, berarti berat dia. Maka jangan main-main dalam hal ini. Walakum alaihinna. Nah, ini dia. Bagi kalian wahai para suami mempunyai hak atas para istri-istri kalian, alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Artinya jangan sekali-kali istri mengizinkan seseorang pun untuk tidur di atas ranjang kalian, menggauli istri-istri kalian. Na'udzubillah. Ya, menggauli istri-istri kalian. Tidak boleh seseorang istri membiarkan seorang laki-laki tidur di atas ranjang suaminya untuk menggauli istrinya. Ini haram hukumnya. Dan itu hak suami. Apabila istri melanggar ini, berarti dia melanggar haknya, melanggar kewajibannya, afwan. Melanggar kewajibannya. Dan ini hak suami paling tinggi. Apabila suami membiarkan ada seorang lelaki tidur di atas ranjangnya, maka sang suami ini dayuth. Dia adalah lelaki yang tidak mempunyai rasa cemburu. Dan diancam dengan ancaman tidak masuk surga selamanya. Fa in fa'alna dhalik fadribuhunna dharban ghaira mubarrih. Kalau seandainya sang perempuan melakukan hal itu, maka pukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Lihat. Ketika suami mempunyai hak itu, tidak boleh seorang pun tidur di atas ranjangnya, itu hak suami. Maka berbalik sebanding dengan itu, yaitu sang istri pun punya hak. Punya haknya apa? Yaitu diberikan rezeki, diberikan pakaian dengan berdasarkan adat kebiasaan. Maksud dengan berdasarkan adat kebiasaan di sini maksudnya adalah seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan adat kebiasaan di kampung tersebut. Berapa nafkahnya? Apa makannya? Ya, apa minumnya? Apa pakaiannya? Berdasarkan kebiasaan tersebut. Dan ada kaidah disebutkan oleh para ulama bahwa setiap sesuatu yang mutlak, bebas, umum, dan tidak ada penjelasannya secara rinci dan sahih dari hadis, maka dia dibiarkan pada kemutlakannya dan dikembalikan kepada adat kebiasaan. Saya ulangi kaedahnya. Setiap sesuatu yang mutlak di dalam Al-Quran, disebutkan secara mutlak dalam Al-Quran, bebas, umum, tidak ada pembatasannya, dan tidak dijelaskan di dalam hadis secara rinci dan di dalam hadis yang sahih tidak ada penjelasan, maka dia dibiarkan pada keumumannya, pada kemutlakannya, kebebasannya, dan dikembalikan kepada apa? Kebiasaan, urf. Dikembalikan kepada kebiasaan. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran tentang safar. Wa idza darabtum fil ard falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salat. Jika kalian bepergian di bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Ini umum, ayat umum, bepergian di bumi, berapa lama, berapa jauh. Dan belum ada hadis secara eksplisit dan rinci serta sahih yang menjelaskan keumuman ini. Maka kaedahnya tadi bagaimana? Dibiarkan pada keumumannya dan dikembalikan kepada apa? Uruf. Itu kaedah. Sama seperti ini. Ya. Berapa nafkah sang istri? Oh, kembalikan di Banjar berapa? Ya. Apa makanan sang istri? Maka kembalikan. Di Banjar berapa makanannya? Bubur ayam kah? Nasi kuning kah? Lontong kah? Untuk kah? Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh dari ayat ini. Yaitu lihat ayatnya berbunyi tadi bagaimana? Dan para wanita memiliki hak sebanding atas kewajiban mereka dengan baik. Sama seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Lihat, ada hadis yang lain lagi diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah Al-Qusyairi dari bapaknya dan kakeknya bahwa beliau berkata, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina?" Lihat, ini perlu diketahui oleh para suami dan juga para istri. Wahai Rasulullah, apa hak istri kita? Berarti kewajiban suami dan hak istri apa itu? An tut'imaha idza ta'imta. Kamu memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan. Ya, sesuai apa yang kamu makan. Ada faedah menarik dari Ustaz Al-Fadhil Abdul Hakim Abdul. Waktu saya bermajlis dengan beliau, beliau mengatakan, ini bukan berarti ya, sang suami tidak boleh makan. Tidak boleh makan kalau istrinya tidak makan. Apa maksudnya? Suatu ketika ada para lelaki sering makan bersama-sama di rumah makan mana. Buka mie goreng di sana makan, sedikit. Buka mie di sini makan, sedikit. Soto Banjarhanyar makan, sedikit. Ya. Pokoknya dirasai yang memang sepertinya terkenal dengan makan. Kaum yang terkenal dengan makan. Nah, akhirnya para laki-laki makan sama-sama. Habis itu ada seorang lelaki tidak mau makan. Wahai fulan, kenapa kada makan? Bini ulun kada umpat. Loh, apa sebabnya? Begitu cintakah anda? Enggak, kan hadisnya seperti itu, Ustaz. Idza ta'imta antut'imaha idza ta'imta. Kamu makan kamu memberikan makan jika kamu makan. Maka berarti menurut dia, pemahaman dia ini, dia tidak boleh makan kecuali dia bersama-sama istrinya makan. Maka ini laki-laki sangat sulit diajak makan bersama. Ya. Maka bukan seperti ini pemahamannya. Ya, bukan seperti ini pemahamannya. Wa taksuha idza tasait. Dan kamu memberikan pakaian kepada perempuan tersebut jika kamu membeli pakaian atau memakai pakaian. Ya. Maka jika sang suami berpakaian, sang istri juga berpakaian. Ya. Punya kaos baru, sang istri juga punya kaos baru. Kemudian punya pakaian baru, sang istri juga punya pakaian baru. Dan semisalnya. Wala tadribil wajha, jangan kamu menempeleng wajah. Wala tuqabbih, dan jangan kamu memburukkan. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan kamu menjauhinya, memboikotnya kecuali di dalam rumah. Artinya tidak boleh cerita-cerita itu diangkat di luar rumah. Sang istri, sang suami ingin memboikot istrinya, sudah di dalam rumah. Biar guring dihigas itu, aku guring. Ya, itu yang sakit siapa? Istrinya kah, suaminya kah? Suaminya benarnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang hal ini. Beliau mengatakan innila, ini yang perkataan yang sering saya ucapkan. Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah. Aku sangat menyukai untuk berdandan berperampilan yang baik di hadapan istriku, sebagaimana aku menyukai untuk istri berpenampilan yang baik di hadapanku. Maka menurut penjelasan Abdullah bin Abbas ini, jika istri Anda ingin jika Anda ingin istri Anda berpenampilan yang baik, ya, berpakaian yang baik, kemudian yang baik itu maksudnya menawan hati, ya, mendatangkan rasa cinta, selain hanya kasih, bukan hanya kasih sayang, rasa cinta, maka berpenampilanlah Anda wahai para suami dengan penampilan yang baik. Jangan kita menuntut istri kita untuk berdandan di hadapan kita sedangkan kita tidak pernah memperbaiki penampilan kita. Baju kaos yang sudah menguning dipakai, ya, menguning bukan warna kuning. Kemudian bau badan tidak nyaman untuk dicium. Bagaimana kita mau mencium bau badannya yang wangi kalau seandainya kita tidak mewangikan tubuh kita? Jangan menuntut tetapi tidak mengerjakan kewajiban. Ya. Menuntut saja tapi tidak mengerjakan kewajiban. Dan saya heran kadang-kadang sebagian para laki itu suka sekali kalau dalam rumah memakai kaos-kaos oblong yang sudah bolong. Rabit sana, rabit sana. Kenapa subhanallah? Ya. Coba antum makan bersama istri itu dengan pakaian yang rapi seakan-akan kita pergi ke mana. Itu luar biasa. Ini kada makan belepas baju, kemudian tapih segulung-gulungnya. Allah. Gimana mau sang istri mau berdandan di hadapan kita? Ya. Makan yang rapi. Makan seperti ingin menghadiri pengajian, coba subhanallah. Ya. Maka niscaya istri kita akan bertanya, anak kemana pian? Kada anak makan. Dan ini sunnah dikerjakan, ya, dikerjakan sunnah ini. Jangan sampai cuma hanya sebatas referensi ilmu saja, dikerjakan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Penulis mengatakan, wa amma ma'a syarti fa'ala syartihima illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Artinya, adapun bila dengan syarat maka menurut syarat-syarat tersebut, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tadi sudah kita sebut akad yang mutlak. Seorang ketika mengatakan saya terima nikahnya fulanah binti fulan, ya, maka tanpa syarat-syarat macam-macam. Nah, ini namanya akad mutlak. Akad mutlak ini sudah terdapat kewajiban padanya. Sang suami memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, bermuasyarah, kemudian berjima. Ini sudah mutlak. Tidak bisa, bukan berarti sang suami mengatakan, saya nikahi kamu, ya sudah. Adapun saya memberi nafkah kamu kan enggak termasuk dalam syarat nikah. Enggak. Ini sudah syarat apa, akad apa? Mutlak. Paham? Nah, kecuali apabila ada syarat-syarat lain. Syarat-syarat lain. Nah, ini boleh. Sang suami memberikan syarat, sang istri memberikan syarat, boleh. Ya. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, ini yang enggak boleh. Misalkan sang istri mengatakan, sang perempuan mengatakan, "Mau saya menerima lamarannya asalkan saya meneruskan sekolah sampai selesai S1. Meskipun dia dia statusnya sebagai suami saya boleh untuk meneruskan sekolah." Nah, ini syarat. Syarat yang wajib dilaksanakan. Karena syaratnya halal, bukan syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalkan sang istri mengatakan, "Saya terima nikahnya. Jadi kita menikah, asalkan syaratnya adalah dia tidak boleh menggauli saya." Ini tidak boleh, ya, haram hukumnya. Kemudian misalkan sang perempuan yang mau dipoligami, ya saya terima menjadi istri yang kedua atau istri ketiga atau istri keempat, ya. Kemudian dengan syarat pembagiannya harus rata. Nah ini syarat yang wajib dipenuhi oleh sang suami. Jadi ada namanya akad mutlak tanpa syarat, itu pun sudah ada kewajiban di dalamnya. Ada nanti akad yang pakai syarat, berarti tambah. Kalau sang perempuan mau dinikahi dengan catatan, boleh menikahi saya dengan syarat saya tidak sanggup untuk dipoligami. Boleh? Syaratnya tadi, syarat ini punya syarat, tidak menghalalkan yang haram atau tidak mengharamkan yang halal. Orang wanita ini mengajukan syarat, saya tidak sanggup untuk dipoligami. Syarat dia. Nah, dia tidak menolak, dia tidak membenci. Boleh enggak? Boleh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat. Syarat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Maka ini tidak diperbolehkan. Kita lanjutkan. Walir rijali 'alaihinna darajah. Ai rif'ah wa riyasah wa ziyadah wa ziyadatu haqqin 'alaiha kama qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih daripada istri. Artinya ketinggian, kepemimpinan yang dan hak yang lebih dari atas dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu lelaki atas sebagian yang lain yaitu perempuan. Dan karena mereka para laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Apa maksudnya? Ini sambungan ayat. Ya, sambungan ayat yaitu meskipun sang istri punya hak sebagaimana dia punya kewajiban, sebagaimana juga suami punya hak sebagaimana dia punya kewajiban, tapi sang suami punya kedudukan lebih tinggi. Ya. Apa kedudukannya? Kepemimpinan. Apalagi ketinggian derajat. Maksudnya ketinggian derajat di sini dia yang memimpin keluarga. Dan ini jangan sampai terbalik di tengah-tengah keluarga. Dia yang mimpin. Jangan jadi suami yang dipimpin oleh istrinya. Dia yang memimpin. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Tapi ada kadang-kadang suami yang dia yang dipimpin oleh istrinya. Dalam artian dia yang diremehkan oleh istrinya. Salah satu sebabnya adalah tidak memberi nafkah. Tidak apa? Memberi nafkah. Maka nafkahi, belajar, bekerja, kita bekerja. Nafkahi istri kita. Jangan sampai dia yang menafkahi kita. Karena bagaimanapun ketika sang istri menafkahi, maka dia akan mempunyai kepemimpinan tersebut. Akhirnya susah untuk dinasihati. Susah untuk diberikan ujangan. Dinasihati sekali, dia menasihati kita 100 kali. Ya, seperti itu. Iya. Hati-hati ya para ikhwan sekalian dirahmati Allah. Maka pernah saya di salah satu kepulauan di Sumatera, kajian yang mengadakan pemerintah provinsi, yang hadir kepala-kepala dinas. Waktu itu ada ibu-ibu kepala dinas. Ustaz, yang Ustaz katakan itu benar. Dalam hati saya, ya benar, ayat Al-Quran bahwa saya dulu, saya status sebagai kepala dinas, saya dulu menganggap suami itu hanya sebagai pemuas seks saya. Kapan saya ingin, kapan saya merasa kesepian, ya sudah, saya bergaul dengan suami. Adapun masalah kepemimpinan, gaya hidup, kelakuan saya, kamu gak usah ngurus saya. Kenapa? Karena semua keperluan di rumah dia, suami istrinya yang menafkahinya. Nah, ini sebab. Tapi sang istri tersebut sadar bagaimana? Akhirnya sadar ketika sang istrinya sakit. Tidak ada yang mau mengurusnya kecuali suaminya. Nyata dia mengetahui bahwa dia sangat memerlukan suaminya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bekerja, cari nafkah, walau dapatnya sedikit. Dan subhanallah, mencari nafkah itu sudah Allah takdirkan. Mau Anda ambil dengan cara yang halal, yang haram, begitulah rezekinya. Bukan berarti ini menghalalkan yang haram, tapi maksudnya harta kita itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi akan sampai kepada kita. Bagaimanapun cara kita mengambilnya, maka carilah dengan cara yang baik. Artinya hartanya gak akan pernah berubah. Dan waktu beberapa hari yang lalu saya ke negeri Brunei. Di sebuah masjid, di situ ada pohon. Pohon yang di kalau itu malam sore sudah pulang burung-burung. Burung walet banyak sekali di pohon itu. Mungkin ribuan. Pulang sore. Nanti sepanjangan malam, jadi kita kalau sholat maghrib, sholat isya mendengar itu. Sepanjangan malam dia di situ. Pagi-pagi sholat subuh sudah masih ada. Sholat subuh ada. Kemudian setelah sholat subuh tepat, hilang. Mereka keluar. Persis bagaimana disebutkan dalam hadis Rasul. Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Pagi hari dia keluar dalam keadaan perut kosong, sore hari dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Subhanallah, ini Bapak Ibu. Padahal kalau kita lihat burung, coba lihat burung. Burung itu dia keluar dari pohon itu terbang, dia tidak terdaftar sebagai PNS ini. Tidak punya warung makan, tidak punya warung, tidak punya SPBU. Tidak punya macam-macam. Keluar saja dia. Enggak punya keahlian. Kayak Mas Bahtiar, tidak punya apa-apa. Keluar, nyari. Dan rezekinya akan sama dengan apa yang kalau dia cari dengan cara yang haram. Sekarang berarti pilihan ada pada kita. Ya, pilihan ada pada kita. Maka cari yang halal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pulang, subhanallah, pulang itu kita lihat. Pulang, saya terheran-heran. Pulang dalam keadaan sore mereka pulang. Dan di situ di pohon itu, kalau di Indonesia di Banjar mungkin sudah dijadikan rumah walet itu. Penuh. Ya. Ini merupakan salah satu penambah kekuatan iman kita bahwa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam memang benar dengan kenyataan. Dan perhatikan. Dan ini salah satu faedah untuk menguatkan iman bahwa Islam itu benar. Kalau Anda ditanya oleh orang, coba terangkan kepada saya, bagaimana kamu meyakini Islam itu agama yang paling benar? Maka tentunya kita akan jawab dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya adalah bahwa Islam agama yang paling benar, Islam tidak apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah SAW tidak bertentangan dengan apa yang terjadi di dunia. Baik itu ilmu pengetahuan, baik itu apa yang terjadi di dunia. 1400 tahun yang lalu Islam sudah menyebutkan ini. Itu menunjukkan kebenaran Islam. Dan itu satu cara. Meskipun yang paling kuat adalah kita mengimani apa yang disebutkan Allah oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun berhadapan dengan orang yang belum memahami Al-Quran dan Sunnah, caranya seperti tadi. Lihat kamu, ingin tahu benarnya Islam? Lihat, burung keluar pagi hari, pulang sore hari. Tuh, contoh 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW sudah memberitahukan tentang peredaran matahari, peredaran bumi, peredaran bulan. Islam 1400 tahun yang lalu dalam Al-Quran sudah menyebutkan tentang apa yang terjadi dalam rahim. Islam sudah menyebutkan 1400. Ini semua bukti Islam itu adalah agama yang Al-Quran yang merupakan akbarul mu'jizat. Mu'jizat yang paling besar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah salah dengan sains, teknologi, ilmu pengetahuan, dan semisal. Ini termasuk salah satu dalil tentang benarnya Islam. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa mansabun nubuwah wa mansibun nubuwati wal qada'i wal imamati sughra wal kubra wa sa'iril wilayat mukhtasarun bir rijal walahu dha'fan ma laha fi kathirin minal umul kal mi'rath wa nahwihi wallahu azizun hakim ay lahul izzah al qahirah was sultan al azim alladhi danatahu jami'ul asya' walakinnahu ma'a izzatihi hakimun fi tasarrufihi. Artinya, kedudukan kenabian, kehakiman, imam masjid, yaitu dalam sholat, maupun kekhalifahan, serta segala sesuatu kekuasaan adalah khusus bagi laki-laki. Ini kebanyakan para ulama berpendapat seperti itu. Meskipun sebagian ulama salaf ada yang mengatakan kenabian ada nabi dari perempuan, ada. Seperti Maryam. Sebagian ulama salaf mengatakan itu. Saya katakan dengan sadar. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa Maryam adalah nabi. Tapi pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rijalan nuhi ilaihi." Tidaklah kami utus kecuali seorang rasul kecuali lelaki. Pengecualian ini menunjukkan pembatasan. Jadi kenabian, kehakiman, sebenarnya hakim tidak boleh. Yang menjadi hakim adalah wanita. Ya, imam masjid ataupun kekhalifahan tidak boleh kecuali laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun wallahu mumra'ah." Suatu kaum tidak akan pernah beruntung yang dipimpin oleh perempuan. Meskipun dia muslimah, hafal Quran, berilmu, bukan urusan. Tetapi dia harus laki-laki. Apalagi kalau seandainya, bukan apalagi. Tetapi lebih parah lagi kalau seandainya kaum muslim memilih pemimpin kafir. Jadi, kekeliruan ketika pemimpin dipilih oleh kaum muslim adalah perempuan. Lebih parah lagi kalau yang memimpin adalah orang kafir. Meskipun dia lelaki. Meskipun dia bersih dari perbuatan-perbuatan yang zalim seperti korupsi, mendahulukan diri sendiri, ya. Akidah bagi seorang muslim lebih utama dibandingkan akhlak, dibandingkan perbuatan. Maka jangan sampai tertipu di zaman sekarang. Haram hukumnya ijma'. Ijma'. Haram hukumnya seorang muslim memilih pemimpin kafir. Ijma' itu. Ya. Ijma' itu artinya adalah kesepakatan seluruh kaum muslim. Maka heran kalau seandainya ada seorang muslim, muslimah, menaruh simpatik kepada pemimpin kafir. Haram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dan juga mempunyai hak dua kali lipat dari kaum wanita dalam banyak perkara seperti warisan dan semacamnya. Dua kali lipat. Ya, warisan contohnya yang paling luas bahwa laki-laki mempunyai satu dan perempuan mempunyai setengah. Kemudian penulis mengatakan, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksudnya Allah memiliki keperkasaan yang kuat dan kekuasaan yang agung di mana segala sesuatu tunduk kepadanya. Akan tetapi bersama keperkasaannya Allah juga Maha Bijaksana dalam segala tindakannya. Dan ini merupakan sifat Allah yang luar biasa. Sifat aziz, perkasa, disandingkan dengan sifat hakim. Meskipun Allah perkasa, tapi Allah tidak semena-mena. Meskipun Allah perkasa, tetapi Allah tidak menzalimi. Allah hakim di dalam perbuatannya. Makanya, syariat apapun yang ada dalam Al-Quran, itu senantiasa di bawah sifat hikmahnya. Dan ini bisa menjadikan kita lebih tunduk kepada Allah. Misalkan, seorang perempuan yang belum pakai jilbab, maka katakan kepada perempuan tersebut, bahwa Allah ketika membuat syariat jilbab, ketika membuat syariat cadar, bukan untuk menyusahkan perempuan tersebut. Itu pasti. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat Al-Hakim. Ya, apapun itu. Allah ketika mengharamkan riba, ketika orang-orang di zaman sekarang mengatakan, mana Ustaz, kita nyari modal, kalau dia nggak akan dapat modal kalau seandainya tidak mencari dengan cara riba. Maka ini namanya menuduh kehakiman Allah. Menuduh sifat hikmah Allah. Tidak mungkin Allah ketika mengharamkan riba menyengsarakan hambanya. Mustahil. Itu namanya menyimpang dari sifat hikmah Allah. Kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, wa yakhruju min umumi hadhihi al-ayati al-hawamilu fa'iddatuhunna wad'ul hamli allati lam yadkhul bihinna falaysa lahunna iddah wal-ima fa'iddatuhunna haidatan kama huwa qawlu as-sahabati radhiyallahu anhum wa siyaqul ayati yadullu ala anna al-murada bihal al-hurratu. Artinya, dan tidak termasuk dalam keumuman ayat ini, maksudnya apa? Masalah talak, masalah iddah. Tidak termasuk dalam keumuman ayat ini wanita-wanita hamil. Wanita hamil iddahnya kapan? Karena iddah mereka adalah melahirkan bayinya. Karena kalau sudah melahirkan bayi boleh dinikahi. Seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Maka hamilnya tinggal satu hari. Ya, hari ini meninggal suaminya, esok sidin melahirkan. Nah, siap-siap aja tuh di sini. Ya, kalau mau. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita-wanita yang belum dicampuri suaminya. Apa maksudnya wanita-wanita yang belum dicampuri suaminya? Maksudnya adalah laki mengakad nikah sang perempuan. Saya terima nikahnya fulanah binti fulanah. Ternyata ketika sang suami ingin berkumpul dengannya, belum disentuh sama sekali, ternyata sang suami mengetahui bahwasanya istrinya mempunyai kekurangan. Dan dia tidak terima. Karena sebelum menikah belum diberitahukan. Nah, ini belum disentuh sama sekali. Belum disentuh ya Pak Didi, belum disentuh sama sekali. Sampai jempolnya belum disentuh. Maka ini kalau ditalak oleh suaminya, boleh. Misalkan pagi ditalak, sore nikah lagi boleh. Paham maksud saya? Ini belum disentuh sama sekali. Mereka tidak memiliki iddah. Juga hamba sahaya, budak maksudnya. Karena iddah mereka adalah dua haid, sebagaimana perkataan sahabat. Sedangkan konteks ayat menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini adalah wanita yang merdeka. Maksudnya hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita ditalak punya masa iddah itu adalah wanita merdeka, bukan wanita budak. Ya, kalau wanita budak cuma dua kali haid untuk masa iddahnya. Ya. Ini karena terjadi perbedaan antara wanita budak dengan wanita merdeka. Alhamdulillah selesai mungkin 4 pertemuan kita ya dalam ayat ini, karena ayat ini memang umdah, pokok dasar hukum talak dalam ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 228. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Silahkan, ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ulun ada membaca di sosial media, terus ngeliat video Sidin, salah satu ketua umat terbesar di Indonesia mengatakan memfitnah Islam. Terus yang ulun tanyakan, bolehkah kita mendoakan beliau mendapat hidayah dan sebaliknya mendoakan beliau mudah-mudahan cepat mendapat ajab di dunia. Terus yang kedua, pernah juga perkataan beliau beberapa bulan yang lalu, beliau mengatakan siapa yang tidak tahlilan diragukan Pancasilanya. Terus yang ulun tanyakan, bagaimanakah kita menyikapi perkataan beliau itu, karena ulun beberapa tahun lalu pernah mendengar ustadz mengatakan, ada ustadz dari luar mengatakan bahwa, apakah ulun sebut nama ustadznya? Tidak, ustadz. Gak perlu. Pancasila itu syirik, kata beliau. Ya, itu yang ulun tanyakan, terima kasih. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Maka jawaban ini saya nasihatkan kepada kita semua, bukan hanya kepada yang bertanya, sibukkan diri dengan menuntut ilmu agama. Jangan sibukkan diri dengan media sosial. Tuntut ilmu agama, hafal Al-Quran, pelajari bahasa Arab, pelajari Al-Quran dan hadis, itu lebih utama dibandingkan menyibukkan diri dengan media sosial. Apa salah para ustadz sampai dibawakan subuhat-subuhat seperti ini? Karena kitanya yang bacanya yang salah, kitanya yang nonton videonya yang salah. Ya, yang tidak bermanfaat tinggalkan. Tinggalkan perkataan-perkataan sampah, perkataan-perkataan yang tidak penting, tinggalkan. Yang syubhat tinggalkan. Jangan sampai jadikan iman kita sebagai taruhan. Lihat, majelis ini tidak pernah kita mendatangkan masalah politik, masalah macam-macam, tidak pernah. Ya, maka jangan sibukkan dengan itu. Sibukkan, antum sering-sering hadir di sini, majelis ini. Siapa nama antum? Muslim, sering-sering hadir, ya. Jangan sampai gaib. Hadir, insya Allah akan masuk ke dalam dunia ilmu lebih dalam dibandingkan kita sibuk dengan media sosial. Media sosial dia mempunyai kebaikan, akan tetapi dia bukan ladang yang paling utama. Lihat perkataan saya, ladang yang paling utama untuk menuntut ilmu, karena terbatas sekali. Yang banyak nantinya adalah syubhat. Maka tuntut ilmu, jangan sibukkan dengan perkataan alan, fulan. Tuntut ilmu dan amalkan. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilussalihaat wa tawaasaw bilhaq wa tawaasaw bissabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Iman tidak akan bisa beriman kecuali didasari dengan ilmu. Kemudian setelah berilmu, beriman, lalu amalkan. Kemudian setelah beramal, lalu dakwahkan. Ketika berdakwah, maka kita akan mendapatkan mungkin rintangan, halangan, aral. Maka sabar. Itu sifat orang yang tidak merugi di dunia. Adapun membaca subuhat-subuhat, melihat video subuhat-subuhat, tinggalkan. Tidak bermanfaat. Buang-buang waktu. Ya, tinggalkan. Tidak bermanfaat. Buang-buang waktu. Dan ini saya bicarakan kepada kaum muslim. Adapun kepada para ustaz, kepada orang-orang yang berilmu, yang mampu untuk memilah-milih permasalahan, kemudian mampu untuk membantah lewat media yang dimiliki, maka pada saat itu lain lagi pembicaraan. Ini kepada kaum muslim yang umum, yang masih perlu belajar, belajar ilmu agama. Jauhi perkara-perkara syubhat. Ya. Innal quluba dha'ifah wasyubuhatu khattafah, kata para ulama salaf. Hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Dia kadang-kadang sering-sering nonton itu akhirnya membenarkan. Maka jauhi. Saya tidak akan jawab perkataan itu, tapi lihat video-video saya yang membantah semua perkataan-perkataan seperti itu. Kita harus menjawabnya dengan ilmiah, karena Islam ini berdasarkan ilmu, bukan dengan perasaan. Ya, jauhi membantah seperti itu. Adapun kita jauhi membahas ataupun membaca, melihat yang seperti itu. Adapun kita hukum syar'i, yang ditanyakan tadi hukum syar'i, apakah boleh seorang muslim mendoakan muslim lainnya yang menghina agama Allah, mencaci agama Allah, mendoakan mendapatkan hidayah? Jawabannya boleh. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa agar kaumnya diberikan petunjuk dalam peperangan, dalam kejadian di Taif. Allahumma hdili qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Maka ini boleh untuk mendoakan mendapatkan hidayah, bahkan sampai kepada orang kafir. Adapun mendoakan keburukan, maka lisan seorang muslim terjaga dari caci maki, laknat. Lebih baik saya katakan dijauhi. Ya, lebih baik dijauhi. Meskipun secara hukum syar'i, kembali kita ke hukum syar'i. Hukum syar'i seorang muslim boleh melaknat sifat-sifat kekafiran ataupun kaum kafir secara umum. Allahumma la'anil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, laknatlah kaum kafir dan orang-orang musyrik. Ini boleh secara hukum syar'i. Ya, terlepas dari pembicaraan yang antum sebutkan tadi. Secara hukum syar'i boleh, tetapi lisan seorang mukmin lebih baik dia baik, yahdikumullah, yarhamukumullah. Baik, kemudian jauh dari kekerasan. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada seorang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alaik." Kematian atas engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di hadapan Rasulullah, Yahudi sallallahu alaihi wasallam, Yahudi berkata seperti itu. Aisyah ingin membela radhiyallahu anha, ingin membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Alaikassam wal la'nah." Atasmu kematian dan juga laknat Allah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan Aisyah bahwasanya seorang mukmin lisannya tidak mengucapkan perkataan-perkataan seperti itu, tapi lisannya mengatakan perkataan yang baik, yang lembut, santun. Kalau tidak bisa berbicara baik, maka hendaklah dia. Laisal mu'minu bitta'an walal-la'an walal-fahishil badhi. Seorang yang beriman bukanlah seorang yang to'an, suka melaknat, mencaci, berkata kasar, berkata kotor. Adapun perkataan yang berkaitan dengan tahlilan, dengan tidak sahnya Pancasila, ini yang saya sebut tadi, bahwa kita itu dasar ilmunya tidak ada, tapi sudah makan syubhat. Maka ini cara beragama yang salah. Ya. Jangan sering-sering baca, dengar, lihat video syubhat. Pelajari Al-Quran dan hadis. Percaya deh sama saya. Ya, tinggalkan video-video seperti itu. Memang yang sekaliber kita yang lebih berilmu dibandingkan kita semua ini tidak membicarakan itu. Ya, dan perhatikan baik-baik. Allah tidak akan mungkin menghinakan agamanya. Agama Allah tidak akan mungkin hina. Is'al islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang meningginya. Mau orang sedunia kafir tidak akan mengurangi kuasa Allah. Mau seorang orang dunia menghina Allah, tidak akan ada yang mampu menghinakan Allah. Menghina Allah iya, tapi menghinakan Allah tidak akan mungkin. Allah pasti tinggi, agung. Ya. Ini para ikhwah. Dan Islam itu bukan agama awatif. Ingat ini baik-baik. Islam bukan agama perasaan. Islam agama dalil. Jangan kita terbawa perasaan orang menghina sana, menghina sini. Enggak. Sedangkan kita taksil ilm, dasar ilmu enggak punya. Yang kita makan sehari-hari syubhat. Jangan. Ini salah, keliru. Pelajari Al-Quran dan Sunnah. Saya ingin antum duduk di depan sini kayak kawan-kawan. Ya, terutama juga yang baca-baca syubhat, duduk di depan ngaji, itu lebih utama. Kita ingin mengeluarkan dari masjid Imam Syafi'i ini seorang-orang yang berilmu, minimal untuk keluarganya. Jangan baca syubhat, jangan dengar syubhat, enggak akan selesai. Dan perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, masih akan ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Masih akan ada orang-orang dari umatku yang dia berpegang teguh memperjuangkan kebenaran sampai hari kiamat. Tidak akan takut mereka terhadap orang yang menyelisih dan mencela mereka. Ada seperti itu. Ya. Maka tugas kita belajar sekarang, belajar ilmu agama. Jangan jauhi majelis ilmu. Musuh-musuh Islam menjauhkan umat Islam dengan majelis ilmu, dengan berita sana, berita sini. Dan ini salah satu sisi negatif dari media sosial. Ya, sisi negatif dari media sosial. Belajar ilmu agama. Tetapkan, teguhkan niat di dalam ilmu agama. Jangan sampai kendor menuntut ilmu agama. Alhamdulillah di masjid ini ya, kajian-kajian luar biasa banyaknya. Tinggal kita mendudukinya saja. Dan Anda akan lihat, lihat beberapa tahun kita akan lihat bagaimana jamaah akan benar-benar kokoh dalam imannya. Kokoh dalam, tidak mudah goyah. Melihat kerumunan sana, bukan urusan saya. Ini jalan agama. Melihat orang sibuk sini, enggak main. Ini jalan. Begitu iman, begitu Islam. Adapun sibuk sana, sibuk sini, ini namanya pemadam kebakaran. Iya betul. Orang kesana lari, nanti kesana lagi. Lihat, antum kalau ingin lihat berita-berita yang dikeluarkan, bukankah itu seperti drama? Drama, ya, kadang keluar video si fulan ini. Nanti setelah heboh orang, setelah itu keluar lagi video ini, heboh lagi. Enggak ada solusi. Ini yang diingin oleh umat lain selain Islam atau orang-orang munafik dalam Islam. Ingin menggoyahkan keimanan kaum muslim dengan masalah yang ada. Lihat, akibat media sosial, orang sekarang takut dengan orang Syiah Rafidhah. Ya, kenapa takut? Mati jihad. Bagaimanapun kita akan mati. Saking banyaknya membaca media sosial, dari mulai sebanyak dahulu kan, orang-orang Syiah Rafidhah, di parlemen, di sekolahan, di buku-buku, sudah. Cuma dahulu tidak terekspos. Sekarang terekspos. Dan itu dimakan mentah-mentah oleh kita. Oleh kaum muslim. Akhirnya ada rasa takut. Akhirnya tidak bersandar kepada Allah. Berarti kan permasalahannya akidah. Maka pada saat itu tuntut ilmu. Ya, jangan sibukkan dengan. Sekarang bom di mana tuh? Bom di sini. Kaum muslim di sini. Ya, sibukkan dengan ilmu agama. Itu kekuatan manhaj salaf. Dengan ilmu agama, dalil. Ya. Mungkin dan ini bukan untuk bertanya saja yang pernah nanya saya, tetapi semuanya dari kita. Sampai saya, kuatkan dengan ilmu agama. Hadapi semuanya dengan ilmu agama. Makanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.